jalan dulu, Neng. Ya, orang numpang bentaran. Daripada gue naik bus, mendingan naikin lo. Emang gue beca? Ini kan elang. Elang gimana ini Garuda nih? Jangan nyari masalah. Jangan nyari masalah aja dong. Ini turunin sebelah dong, kuntri sebelah-sebelah. Ya. Nah. Jadi gue mati ini bahannya nih. Aduh. Dari mana sih nih? Rambut keren. Hah? Rambut? 2000 dalam 2000. Iya. Yeah. Dari salon anjing mana? Salon kok ada anjingnya, Meng? Yang bener aja lu. Kalau orang kan di... Kap, kap. Awalnya kap salon. Kap salon? Kap. Kok ini mirip kap mobil? Ya orang gue jok. Diapain sih nih? Keramasnya pakai apa? Ah, ah, jangan usil, ah. Hah? Abang aja. Piring gua hancur, Meng. Ah, dagang gituan lah. Dagang gituan. Orang yang namanya dagang apa? Yang penting kan halal. Lu dagang loa aja ke muka-muka. Orang kan biasanya barang doang. Gak usah muka dijual gitu. Kalau misalnya ini gak aku, muka gua keteng. Gampar lu. Bang lo apa kewik? Zaman modern, kang tipu lo. Tipu apa gua? Ini bukan kang loa, kalau yang pakai wig kang tipu. Kalau ini enggak laku gua ngeteng, bego. Siapa orang yang demen sama lo? Lah emang kenapa? Jadi gitu. Gayanya lain. Kalau misalnya dibeli ini suaranya gede. Suara gede. Misalnya, "Pak, berapa pancinya?" "5.000." Nah. Itu suara laki. Kalau suara ceweknya, kebetulan habis maghrib enggak laku. Enggak laku. Diri di perapatan. Kemarin motor lewat. Halo, Om. Itu. Iya. Jadi kita punya dua teknik gitu loh, Meng. Kalau misalnya malam enggak laku juga, ini kita bakar. Bakar. Gua nyemplung di laut. Laku buat ikan, ya. Modal gua terus. Aduh. Cuman itu-itu aja dagangan. Weh, jangan banyak dagangan gua, Meng. Apaan? Dagang apa aja? Duh. Wah, ngapa lo? Ya, gue demen nih, gue bener nih, gue mau beli itu tuh. Nora, sendal didemenin, cewek cari. Ya kan buat pakai. Enggak, ini jangan deh. Nih, nih, beri duit nih, mana? Ini harga sekiri semuanya, lo. Zaman sekarang, sekarang gak seperti begini, Man. Jadi jalannya kan begitu. Tunggu dulu, sekarang jalannya begini tuh. Kanannya mana nih? Hah? Ya, Bradwit. Gua sama temen dah nih. Hah? Bradwit. Ini kan termasuknya dia kata bekas juga, baru juga kurang kan? Udah bayar dah 200.000. Mau? 200.000. Lu gila lu ginian 200.000. Kalau mau beli enggak mau udah, Men. Lah, itu kan hak gua. Ini kan bekas nih. Biar bekas nanti bisa dipakai. Ini bekas apaan? Bekas kaki gua. Ini bekas lu lagi. Tapi kan gua udah cuci, Men. Udah rapi. Udah 200.000 itu. 10.000 nih. Ini tanya di toko model ini berapa? Berapa? 13.000. Gemalan. Nih, 10.000 nih. Enggak, jangan. Ayo, Li. Ya dong, kita. Jangan ada. Lu mah kagak biasa makan. Lu sini gua ada perlu nih, gua mau kondangan. Mau perlu tapi ini kagak harganya 10.000. Lu mau dagang mau apa sih lu? Lu usah beli sendal, pakai kulit durian aja lu. Gua buang lu. Gua kan mau beli nih. Tawar dagangan udik tawaran lu. Udik. 10.000 mahal nih. Di Blok M berapa nih? Berapa? Berapa gua enggak tahu. Nih. Sendal. Aduh, 10.000. Hah? Oke. Oke. Oke. Oke. Ngomong dong lo, bibir lo rapet. Oke, oke. Oke, oke. 10.000. Kalau gue beli 10.000 dikasih berapa? Kalau beli satu dikasih berapa? 10.000. Gua kasih satu. Begitu. Iya. Nih. Bang Laris. Terima kasih banyak. Ya, kasih nih ya. Enggak ada pentingan. Dulu nih jangan terima kasih dulu, Meng. Apaan? Itu, gua setel itu. Kalau gua beli 10.000. Kan lu beli sama gua 10.000. Beli satu. Mm-mm. Dikasih berapa? Gua kasih satu. Nah, ini dikasihnya satu. dulu gimana sekarang? Nih tukang lo kayak dulu nih. Coba nih, nih sendalnya dulu taruh sini. Ini. Nah, ini sendal nih. Gue ini. Gue yang beli lo. Gue beli nih 10. Om, beli apa om? Beli sendal deh. Wah, lo enak banget gue panggil om lo. Beli apa om? Beli sendal. Boleh tuh? Ya, saya beli 10 ribu. 10 ribu, silakan. Kalau beli satu dikasih berapa? Saya kasih satu. Ya, ini beli satu, dikasih satu. Ya kan? Iya ya. Ya kan? Beli satu. Beli sendal om, 10 ribu om. Kalau saya beli satu dikasih berapa? Dikasih satu, dikasih satu. Beli satu. Jadi sendal gue 5 ribu dong. Iya kan? Begitu. Nggak bisa, gue nggak terima. Tapi gimana ya udah omongannya begitu? Jadi pintar lu bodoh gue kalau begini caranya dong. Menang lu gimana, gue gimana? Gue kan beli nih. Gue biasain bunuh pas gue bayarin sendal gue. Nggak bisa, gue kan udah bayar. Udah bisa. Tetangga gue yang ngutang gue nggak kasih pas 10 ribu gue setel. Ini kan buat gue. Satu lagi buat bini gue. Bang Ali, kenapa sih? Ini. Ini. Kenapa? Ini bini gue nih, kalau nggak percaya. Jangan lagu. Gue ini buat gue. Ini buat bini gue. Ya? Ya? Bener ya? Tuh. Oh, itu buat bini lo? Iya kan? Begitu kan kejadiannya. Bini lo meng, tawanya manggis rengat, meng. Wah. Waduh. Pokoknya gue gak terima. Gak bisa. Pokoknya gue gak mau. Ini bicaranya harga sendal 10 ribu. Ayo, kawan. Aduh. Ah, nih. Ada kakak seperguruan. Ayo. Ini. Nih, nanti hilang gak injak nih. Bentar. Pokoknya gue gak terima nih. Iya. Kira apa ya pak? Lo ngono lah pak. Apa? Aku tuku iki. Tuku iki. Tuku nang nih siapa? Nangannya male. Ya pak, udah jalan pak. Awalnya bau deh. Si iki pak. Sing sampean manehan anak. Oh, awak udah jalan apa? Ya gue juga gak ngerti. Ini nanti ada permasalahan apa dong? Kita itu satu apa perguruan, nggak usah toh bertengkar di tengah jandeng nggak baik. Nenek toh pak, ya ilah gua aja gak ngerti loh nenek. Aku permasalahannya dulu permasalahan dulu. Aku tuku nenek. Iya. Tuku sepuluh ewu. Sepuluh ewu. Sama siapa? Taruiki. Taruiki. Iya. Aku Pegane 10.000, dapete piro? Siji. Oh. Aku iki tuku, iki dapete siji. Oh. Ngertos ra? Oh, awakmu tuku 10.000 regane. Gua enggak beli awaknya dia, gua beli sendal. Ini yang salah. Dia beli sendal gua bukan beli awaknya si Komeng, bukan. Enggak, yang dimaksud beli apa? Beli ini. Beli harganya 10.000, dikasih satu. Ngono-ngono. Sing juane aku. Kok sampean sing tuku? Lah aku ngedol karo sampean anak. Nggih toh? Kowe ngomong apa itu? Ngomong apa? Bingung. Ya, coba. Bentar. Dari awal. Ini harganya 10.000. 10.000. Kalau Komeng beli 10.000, kamu kasih berapa? Saya kasih satu. Oh, jadi maksudnya ini yang beli, ini yang dikasih. Dikasih, ya benar. Benar kan? Betul. Mana betul Komeng? Pakai otak. Jangan ya pakai ini. Ya betul kan? Yang beli satu, yang dikasih satu. Mak siapa? Mak Lampir? Maksud saya, yang dikasih bukan sendal itu. Artinya? Artinya 10.000 hanya itu saja satu sendal. Oh gitu? Iya. Oh salah main kamu main. Oh salah dia dong. Sekarang begini. Yang dimaksud itu harganya 10.000 hanya satu. 10.000 satu. Tapi dikasih berapa? Dikasih satu. Dikasih satu. Berarti saya memang. Yang bilang dikasih yang beli satu ya? Dikasih satu. Oh bener. Salah kamu. Pakai ini nih. Pakai ini dong. Pakai ini nih. Jadi yang dikasih satu sudah betul. Pengertiannya bukan gitu Pak Le. Saya jual 10.000. Jadi maksudnya dikasih satu itu bukan dua setel itu. Dikasih satu. Satu setel. Oh dimaksud satu setel. Satu setel. Oh salah kamu Meng. Anu salah kamu Meng. Bener dong Pak. Iya. Ini beli 10.000. Dikasihnya berapa? Satu. Dikasih satu. Bener dong. Iya. Oh salah kamu. Tidak, perlu dicatat. Oh, harus jangan menjadi masalah, Pak. Ini jangan sampai ke pengadilan ini. Itu ada kertas tuh. Iya, ada kertas. Iya, oke. Biar permasalahannya lebih jelas, jadi harus ada data otentik. Otentik. Lu tahu otentik? Tahu, oto. Apa? Oto otentik. Lah, otentik apa? Memang otentik itu apa, Dok? Oh, enggak ngerti. Nah, namanya siapa yang lengkap aja biar tahu. Komeng. Jenengmu siapa? MLH. MLH ya apa? Singkatan kata Mali Tong Tong. Enggak, sing bener aja jeneng sapa? Mali, budek apa? Eh? Mali. Mali apa? Mali Tong Tong. Tong Tong. Sekarang permasalahannya, Mali jual sepatu. Iya. Jual sendal. Sendal. Nah, harganya 10.000. Komeng beli 10.000. Dikasih berapa? Dikasih 1. Boleh. Berarti boleh ya? Boleh. Tanda tangan. Tanda tangan. Nah, tangan. Tanda tangan. Beli 10.000 satu dikasih 1 lagi ya. Ya. Tangan. Jadi, Pak, awalnya. Awalnya dikasih dulu. Dikasih. Iya, ya, dikasih. Ini yang beli, jadi ini yang dikasih. Oke, okay. Sip. Satu kan? Sip. Ya, enggak apa-apa dah. Kan ya. Ya, enggak perjanjian lo ya. Iya. Komeng, ya. Ini nanti kan beli 2 pasang. Ya. Jadi yang dikasih, ini yang beli. Beli. Yang satu untuk siapa? Untuk saya. Yang satu? Untuk istri saya. Oh, untuk istrimu. Ya. Nanti kalau diminta istrimu boleh? Boleh. Tanda tangan. Ya. Tanya lagi pak. Ulang lagi pak. Ya. Yang satu untuk siapa? Untuk Komeng. Yang satu? Untuk saya. Nanti kalau diminta istrimu boleh? Boleh. Biar lebih lengkap lagi. Ya. Ini perjanjian loh pak. Apabila surat tanda tangan tidak bisa diganggu gugat. Salaman dulu pak. Salaman dulu. Salaman. Ya. Salaman. Oke. Iya. Iya. Tah, Eng. Bini gue. Bini lu dari mana lo? Gue gampar lo. Bini gue main bawa-bawa. Bini gue. Papa tolongin pak. Coba baca. Ini apa? Jual sepatu. Ya, harganya 10.000. 10.000. Apa? Beli satu dikasih satu. Nah, ini yang beli, ini yang dikasih satu kan. Kalau sampai di rumah ini untuk siapa? Untuk saya satu. Yang satu untuk kamu, istri yang saya. Satu saya. Istri saya. Nanti diminta istrimu boleh? Boleh. Nah, berarti boleh dong. Eh, rugi gue. Sembrakinnya istri gue. Ya biar aja. Bahaya dipek gak apa-apa, dijaluk gak apa-apa. Sesuai perjanjian. Nah, dengan adanya perjanjian itulah sebagai bahan bukti, bukan begitu sayang? Nah. Kalau begitu kakak perguruan harus mempunyai keputusan. Baik. Kalau sudah istrimu seperti ini, ya. Maunya kamu gimana? Berarti harusnya apa inisiatif sendiri? Kakak perguruan harus menceraikan istrinya. Kalau gitu gini aja. Kalau istrimu sudah dibawa si Malik, ya. Harus diceraikan. Iya. Betul, harus ya. Tanda tangan. Tanda tangan. Iya, harus diceraikan. Iya. Oke, sip. Iya. Dah. Berarti ini sah bini saya kan? Iya, iya. Sesuai kontrak ini bini saya. Kamu nanti malam tidurnya dengan kakak ya, Mama. Bisa tidur sama dia. Lu tidur sama sendal. Karena apa? Istri gue, gue ame lu. Iya. Tapi istri kakak sepuluhan buat gue. Loh, kok buat kamu? Nanti keputusannya? Harus diceraikan. Ya kan harus diceraikan istrinya. Loh, yang diceraikan bukan istri saya, tapi istrimu ini. Anu tanda tangan. Iya. Iya kan? Coba. Tanda tangan siapa ini, Pak? Raja itu. Oh, berarti bapak yang salah. Iya, Pak. Bapak yang tanda tangan. Nanti malam saya tidur sama istri bapak. Tidak usah, saya kembalikan aja. Tidak bisa. Kami murid-murid menunggu perintah daripada Bapak Jaya Sakti. Iya. Saya ikut senang. Iya. Saya mau sadar, kalian sudah sadar lebih dahulu. Jualan siapa ini? Saya Om. Saya Pak. Manggilnya apa tuh? Om. Bapak Jaya Sakti. Bapak Jaya Sakti. Ngomong apa tadi? Oh, kan kok kata apa? Saya sih ngomong baik, dia nyala-nyalain. Hajar. Pukul aja, Pak. Hajar. Ini dagangan saya, Pak. Orang mukanya. Enggak. Saya ikut senang. Makasih, Pak. Karena kita kan terkenal sebagai perampok, sebagai begal, sebagai orang yang benar. Ini duitnya sopot lagi. Hah? Duitnya sopot. Takon, Pak. Ini duitnya sopot. Aduh, gue gak ngerti, Cong, bilangin dong. Uangnya siapa? Uangnya gue loh. Nah, pas. Iya. Untungnya umum gue loh. Iya. Gue loh, duitnya siapa? Duit saya, Pak. Jangan dikasih, biar kantongin. Kantongin. Kantongin, Tong. Tong. Kantongin, Tong. Kalian tahu kan? Tahu, Pak. istri saya baru meninggal. Iya, Pak. Ya. Bo, tolong cariin jodoh. Oh, kan? Ini istrinya siapa ini? Istrinya Komeng. Istrinya, tadinya istrinya Komeng udah bercerai, Pak. Saya kawinnya. Baca. Jangan. Dia hapus semua, dia tidak apa, tidak apa itu. Dia hapus, dia hapus. Lu biar toh. Loh. Itu hanya sebagai intermezzo gitu aja, kan? Dia hapus aja lah. Oh, kamu udah cerai? Sudah. Menurut perjanjian sih sudah, Pak. Tapi perjanjiannya udah dibuang. Jangan diterusin, jangan diterusin. Enggak, masih. Masih, Pak. Ini istri saya. Masih. Masih? Masih. Sebentar loh, kamu kan sebagai murid yang tertua. Iya, Pak. Masa nggak bisa ngatur gitu aja? Yang sebenarnya udah cerai atau belum? Sebetulnya belum, belum. Oh, belum. Belum. Jangan cerai ya, jangan cerai. Iya. Iya. Balik. Iya. Ini istri yang dia, jangan ngerebut. Saya sih nggak ngerebut, sesuai pelaturan. Saya ambil tuh berdasarkan bukti begitu tuh. Tapi sudah dihapus, Le. Sudah dihapus, Nak. Ger, mau dihapus ya. Nggak, tapi asal... Udah... Asal kalian tahu, ya, saya ya. Ini sudah capek. Iya. Capek merampok, capek begal, capek berbuat jahat. Dan juga capek main sinetron. Enggak. Mata pencarian. Oh, mata pencarian, ya. Jadi saya ini pingin begini loh, saya ingin ngajak kalian bertiga ini. Iya. Kita pergi suatu tempat, karena kalian tahu, biarpun saya sudah sadar, OPAS atau aparat negara ngejar-ngejar saya terus. Iya. Sampai masyarakat ngejar saya. Kadang sudah begini. Jadi saya harus kabur, kita bertiga. Kalian ikut semua. Oke. Kabur, Pak. Oke. Kita cari selamat. Oh, selamat di mana sekarang, Pak? Selamat katanya sudah pindah katanya. Iya. Transmigrasi apa? Transmigrasi? Sudah keluar dari Kartola kok selamat itu. Oh, sudah. Maksudnya aduh. Enggak, gini-gini maksud saya begini. Gimana? Saya minta pertimbangan kalian. Kalian ini. Kan nggak mungkin saya mengajak anak saya dua ini. Oh iya. Bapak jadi mau pergi. Belum sabar, tentu. Iya. Belum nangis aja lo. Bapak jangan pergi. Terus kita di sini. Bapak mau ini. Jangan pergi. Pasti dia udah nggak lihat orang. Pak ditendang. Kamu nendang nih? Iya Pak. Cuma gerak aja Pak. Tadi saya digini tuh. Oh, jadi kencengan dia sama saya dong, Pak. Enggak, menurut pertimbangan saya ini kan enggak mungkin anak-anak saya ajak. Betul. Ini rambut panjang amat sih. Tapi apa yang Bapak kata tadi betul, Pak. Kalau kita sebagai penjahat membawa anak, tentunya risiko sangat berat. Benar. Sekarang satu-satunya ide saya harus berapa timah? Ya, gimana? Betul. Apa itu? Supaya kita bebas dari segala-galanya, kita jual anak ini ke pasar. Bapak. Saya dikata kambing. Yang dimaksud Pak Jono Sakti ini tolong. Bagaimana? Anak ini kita titipkan di mana? Ini bagaimana? Cuma dijual anakku. Kita kan perlu uang, Pak. Ganti, Pak. Kenapa enggak? Masalah gigi kita jual aja. Ojo anak. Lebih ya, toh. Yang lainnya gitu loh. Gitu. Yang ini bagaimana? Saran kalian bagaimana? Sekarang gini aja, Pak. Gimana, Meng, enaknya, Meng? Ayo. Apa kita titipkan aja, Pak? Di penitipan kan beda? Nanti... lewat masjid titipan sendal. Oh. Iya. Kalian itu kan menghina aku loh. Ini kalian gila siapa? Kalian udah tahu saya belum sih? Bu, tahu kan? Tahu kan? Tahu. Kamu juga tahu kan sayang ya? Udah tahu. Ya, aduh, sing sahabat. Gini. Ya, kita kumpul. Rene. Iya, iya. Oke. Ini si komen ngomong. Lah, ini lainnya Pak. Jadi lucuan di. Maksudku gini ya, yang saya gini. Biar gerak kita itu bebas. Bebas. Lebih baik anak ini kita titipkan ke dan ini sapa iki? Ya apa titipan PPI ya? Tadi sing PPI ya. Iya. PPI ya. Ya apa? Ya apa? Ora iso. Sebabe apa? Mungkin Bapak punya keluarga. Bapak punya saudara mungkin. Enggak apa-apa. Saya punya adik satu-satunya. Nah. Dak dua ini. Wah, jauh. Lain ibu dengan dia lain. Oh, lain ibu. Lain ibu bisa Bapak jadi misah. Misah jauh. Jauh. Saya punya adik satu-satunya namanya Jojon Sakti. Joyodiningrat. Oh, Jojon. Jojon Sakti Joyodiningrat. Mana dia? Enggak tahu. Kok tanya saya? Enggak tahu. Ulun tak kata bejo ulun tak kaya. Ulun tak. Ya dulung ta. Ndak. Eh, kok sing tekan. Dah. Priben ta. John. Kenapa kamu kan adikku satu-satunya? Ya iya. kamu tahu istriku baru saja meninggal. Hah? Jadi tolong sekali ini aku minta bantuan kamu. Tolong. Maksudnya apa? Saya dengan mereka bertiga, kita akan pergi ke suatu tempat yang tidak boleh orang satu pun tahu. Hmm, okay. Kan kita kan sedang dikejar-kejar oleh aparat negara. Aparat. Orang sakti nggak boleh tinggal. Orang sakti ngomongnya salah. Nggak boleh tinggal sini. Biar pimpinan ngomongnya salah, John. Tapi orang sakti. Biar nih abang gue sembarangan aja. Hajar. Biar abang pengen gigi masuk ke dalam. Ini benar. Satu-satunya yang adik membela kakaknya berarti anak saya dua saya akan titipkan ke Jajan. Jangan khawatir. Ngomongnya salah, gue gak terima. Salahnya yang mana? Ngomongnya salah, gue tuh menyentokan kepada anak bawahnya. Tidak baik. Udah. Gak bisa, gak usah. Tenang. Udah sabar. Lu mau apa sekarang? Sabar. Bukan begitu dong. Daripada gue pasangin benang, gue naikin ke atas, gue putusin lu melayang di mana entar. Ini anak gue juga. Anak. Iya betul. Abang gue lagi kesusahan, gue harus belain biar ya, gimana ya, betul, juga. Betul. Lu sebagai anak buahnya, kan? Ikut dong. Caranya gimana? Jangan sok-sok saja jago depan gue. Kamu jangan terus. Mas, ini harus diapain nih, Mas? Apa ini tinggal aja? Pecah, pakai kecap. Ini menurut saya badannya kan ramping, jadiin pipa. Pipa. Itu tulangnya remuk semua, nggak jadi pipa yang begitu. Masa iya, Pak? Loh, pakai semen, teteh. Jadi begini, Jo. Seluruh kekayaan, seluruh harta benda, rumah serta isinya, saya titipkan kepadamu. Tapi tolong, kedua anak saya dijaga baik-baik. Saya didik, saya akan urus anak Kang Mas. Pakai semua yang ada. Ya, terima kasih. Ya, tapi ingat. Tolong sayang, seperti anakmu sendiri. Iya, sini nak. Mesak gitu. Iya. Nih, satu lagi nih, Om. Hah? Titip. Ini sekarang kan gak usum hujan, rumput gak ada yang jadi. Empanannya kan rumput, ngalang-alang segala ini. Susah ngaturnya. Nanti kalian gak usah marah. Kalian berdia sebelah sini, sebentar lagi kita berangkat. Sebelum aparat. Apa? Sini, ini, kok kamu ke situ terus? Aku benar ngomong sama aparat apa para para. Hei, sana, adepin. Ya Om, assalamualaikum. Aparat. Permangan apa bisa ini? Gak mana Pak Om? Ambune toh. Okay. Ya ini Pak, ini yang ini siapa nama? Jojon. Pak Jojon. Aduh, gue di mana aman teman saya. Sini. Berani pukul aja. Kok? Aduh, sini. Ikut. Gua kemarin ini belum nabok, belum apa-apa. Itu pingsannya 7 hari. Apalagi ini ditabok, teng muter tuh 2 hari tuh kepala. Mau? Enak gua ngebrongkos dong. Lu kayak ular kadut nyerongos aja lu. Lihat mukanya kayak lapangan bola ya. Ya sabar. Ya, sabar. Kalian harus tahu kesusahan saya. Saya apa? Ya dong. Tolonglah. Ya. Anak-anak saya ini kan perlu juga hidup. Betul. Perlu ada yang melindungi. Betul. Jadi kita tidak boleh lama-lama di sini. Ya betul. Kita harus segera keluar dari tempat ini. Dan kita mau tempat untuk bertobat. Ya. Tolong. Titip pesan yang nanti kepada si Jojon ini. Apabila anak ini tersia-sia, you akan berhadapan dengan saya. Wah. Dari sini bro, kalau yang pesan. Sudah. Betul. Luar biasa, dia membela pimpinan. Betul. Oke, luar biasa ini. Oke ya, saya tinggal. Saya ikut. Anakku. Kamu ikut. Bapak. Bapak, kaki saya diinjak. Bapak, Jojo. Ayo, Frank. Diinjak. Ini nangis. Bapak, jangan pergi, Pak. Sini, nak. Bapak. Bapak pergi, Paman. Ya, sudah. Sekarang nurut sama paman, kamu prihatin ya apa kata paman harus diikuti ya. Takut digantung. Wah, enggak mungkin. Nanti ya doakan bapak kamu biar berhasil. Ya? Iya. Oke? Oke. Yuk, sekarang kita jalan. Yuk. Ya. Yang bener nyapunya. Tuh. Ini kacang hijau apa sih? Ini tuh belajar nyapu. Yeah. Ya udah, kamu aja deh. Aku sendiri mau duduk, capek. Tiap hari anak dikasih makan daun, bukan. Mari ngapain sih, aduh? Nyapu. Jangan nyapu-nyapu, itu gue sembuh nih. Ya kan dibantuin apa, Mbak? Kagak, jangan-jangan. Tungguin, ntar Mbak kalau lagi marah-marahin tuh. Sama Yonya atau sama mulutnya nyiram aja. Udah, duduk sini. Udah, sekarang. Namanya lo sampe sekarang lupa. Lu mana? Kebiasaan panik. Nama lo kerenan. Goblok panik, panik lo mah. Sekarang gini, kagak usah pade. Ada main-mainan. Aduh, kalau misalnya pade kerja di sini, gua udah ngomelin. Kemarin gua dilelepin palanya di air. Mana sih? Pada gak kesian. Penggal ya palanya. Pokoknya sekarang gini. Rukmini sama Rukmono, makan ya. Ini bukan apa-apa. Nah, kalau badannya kurus, bapak pulang marah-marah. Kan kesian. Kalau kalau misalnya bapak... Mbok di sini sebenarnya ini kerja sakit hati tau gak? Kenapa? Kenapa coba kerja di sini kagak digaji-gaji? Mbok, dapat salam dari sakit hati. Makan hati, makan hati. Mbok, ada salam dari hati ayam. Si ayam? Lagi hati-hati melulu. Ya udah deh, pokoknya sekarang udah cepetan makan. Ya udah, ah. Kalau gitu, sekarang lo gue tantang. Ayo, oke. Halo, beraninya sama cewek. Lawan gue. Ayo. Tuh, ngeluarin jurus dulu. Ayo. Kemanetan, kemanetan. Maju lo. Jarumnya sakit. Enak aja lo. Apa lo tolak pilih? Gue juga bisa. Hah? Ya terus jadi sekarang mau lo apa? Hah? Mau lo apa? Kita mau coklat. Tahu nih nakal enak lo. Sangat jangan. Cakep-cakep di depannya bule, tapi kenyataannya di belakangnya bule. Kamu kurang ajar, heh? Kamu berani sama anak saya? Dikirain siapa? Ngomong sendiri aja deh kamu. Kamu tidak boleh kurang ajaran. Di sini kamu ikut saya. Kalau memang kamu mau kurang ajaran sama anak saya, nggak boleh saya, heh? Kamu ini loh, ibumu sudah nggak ada. Mamamu enggak ada. Aduh, kakak tete gak pisan. Tadi suaranya kayak Betawi kok sekarang Sunda. Bingung ini. Tahu ya, bingung. Mama yang bingung. Iya. Ya. Ngece ya? Ngece. Ngece kamu. Motor itu. Itu ojek. Ojek. Kok ngajak kok pakai sepeda motor. Motor, motor. Bahasa Jawanya tuh motor. Gitu ya? Iya. Oh iya ya. Habis kamu Betawi, aku Jogja, gitu loh. Jadi motor karo motor. Aduh, terus berarti kalau ngejek itu ngejek. Iya. Kan ngejek. Kalau ngejek itu kan permen. Itu yang... permen ojek. Okay. Permen ojek, permen. Nyapu. Ya, nyapu. Nyapu. Oke, okay, kita nyapu. Nyapu. Nyapu. Ini siapa yang ini, ngambil? Ini sebentar mau ngambil sapu. Ini sapunya. Tuh. Kamu kok sia-sia-sia mang saya? Tahu nih. Ini siapa yang ngambil mainan siapa? Sapunya. Bukan saya. Ini yang ngambil mainan. Bukan siapa? Saya. Saya juga enggak merasa. Aku yang ngambil. Bukan saya kok, aku itu loh. Delok entar. Bukan saya kok. Saya digeblak. Jangan digeblak. Ayo, itu putus. Ayo putus. Terus itu putus kamu 2 hari tidak boleh makan. Wah. Saya minta lu dia yang ini buat nge-lem. Bukan sayang, udah. Ayo nyapu. Ya. Ayo nyapu yang bersih. Ntar ini makan kok enggak dihabisin siapa? Hah? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Nyapu. Nyapunya bener. Tapi sakit. Lo? Ya. Ya. Ya. Bisa dilem. Ya. Bisa dilem. Itu. Kunci kesayanganmu. Ya. Loh, dipecah. Kok dibanting? Kok dipecahin? Jangan ya. Ya. Kok dijatuhin? Ya. Iya. Semuanya bagaimana? Udah nyapu. Cepet nyapu. Cepet nyapu. Bang. Mas. Apa? Sini. kenapa sih jadi berantakan begini? Jadi berantakan, keponakanmu itu kelakuannya tidak benar loh. Kenapa? Kelakuannya nggak benar, kurang ajar itu keponakanmu. Heh? Kira ikut siapa? Disuruh bersih-bersih sekarang pecah itu. Loh ini kenapa? Mutin, nggak mau tahu. Paman, nggak boleh gitu sama Paman. Nggak boleh begitu sama Paman. Iya, Paman. Nah, kamu tuh jangan nakal, kenapa sih bisa gak, gak sengaja Paman, iya, tadi pas, pas mau nyapu, terus muter kayak gini Paman. Oh, oh sampean. Jadi ini nyapu. Nyapu. Terus? Dan ini copot. Sama aja sama keponakannya. Udahlah Bu, ini kan anak-anak. Diamkan nanti lama-lama bisa menari di atas kepala itu. Ya mana bisa nari di atas kepala, sedangkan saya juga suami kamu nggak pernah di kepala kamu kan? Allah nggak pernah di kepala kamu. Sekarang aku nggak mau. Udah. Tidak. Minggat dari sini. Pergi. Loh kenapa? Loh. Sudah. Dengerin. Ini kan kasihan. Kasihan sama siapa? Kasihan sama siapa? Ya sama anak-anak ini. Orang anak kurang ajar, anak bandel kok kasihan-kasihan. Kamu kan gak tahu. Ini kodok ikut-ikut aja. Orang tiap hari mukulin anakmu. Kamu alah kan kapan mukulin anak kita ini kapan? Nah, orang kamu gak mau lihat sih. Kalau di depan kamu itu bahagia. Tapi kalau di belakang kamu... Udah, kamu jangan begitu, ntar keluar bisanya. Anak juga udah... Golok, ngapain? Golok! Udah, pergi. Udah. Saya gak mau. Pergi. Bu, kamu pergi kenapa jadi... Pergi! Anak aja jadi dibesar-besarkan. Jadi dibesar-besarkan. Kalau memang mengganggu rumah tangga kita, lebih baik kan pergi. Ya, tapi bukan begitu. Pergi, pergi. Paman. Kamu kalau mau pergi sana. Sana kamu mau pergi mau mencari bapakmu di dalam tahanan, silakan. Saya pergi. Terima kasih, Paman. Inilah ulah tuh. Anak. Ngapain? Tidak ada. Sanggunya. Sanggunya. Orang saya minta sangu. Bapakmu nek kelo. Kelo nek di dalam penjara. Golek anak bapakmu ditahan nek penjara. Itu iya. Nasi bukan sangu. Bodohnya. Ini makannya. Saya pergi, Bude. Enggak boleh makan. Enggak boleh makan. Saya pergi. Enggak boleh makan. Kurang ajar banget sih. Ini gue yang ini anak jadi. Saya silakan. Ya enggak maksud. Tapi 2 hari lagi saya minta cerai. Loh. Cerai. Kamu tuh kalau ya marah-marah tapi ya jangan cerai. Jangan cerai gitu. Kalau memang belain keponakanmu cerai aja sama saya. Itu enggak boleh ngomong gitu kan, kamu ini kan lemu. Terus apa? Ya kalau aku cerai ya angetnya hilang nanti. Kamu ini orangnya nggak pernah mau mengerti. Lihat anak kita, lagunya itu Bella. Gua nih heran sama anak. Tuh coba. Udah kayak kodok gitu. Kamu ngomong-ngomong ini kan anak kita. Itulah Tong. Tong. Nyari siapa? Dari siapa kamu? Tong saya. Ini merupakan. Sudah pergi, tak usir. Langsung minggat. Oh, muntang-muntang badan situ gede, badan sini kecil ya? Hei, kalau marah-marah. Tapi bukan muntang-muntang, mentang-mentang. Lu marah gue yang benerin. Muntang-muntang kan bahasa bapak, kalau saya kan muntang-muntang. Ya udah deh, bawa muntang-muntang kemarin. Ibu jangan begitu dong, Bu, caranya, Bu. Mentang-mentang katanya badan saya besar, badannya dia kecil katanya. Iya, padahal sama ukurannya. Saya nggak seneng hati kalau cara ibu kayak begitu ya, Bu. Terus, memangnya ngapain? Gue juga mau berangkat. Nasi bukan cuma ada di sini, Bu. Terus, di mana? Di warung banyak. Ngapain kamu nggak pergi ke warung nyari nasi? Karena saya udah gak punya duit, Bu, buat beli nasi. Semua juga orang begitu. Kalau gak punya duit, gak bisa makan di mana-mana. Disangkanya emang enak hidup begitu. Ya jangan begitu dong, Pak. Masa anak kecil diusir, dia mau lari kemana, Pak? Emang dia emang begitu orangnya. Bapak enak aja bilangin kayak begitu. Saya tahu. Berarti kamu mau kawin sama dia. Silakan, silakan. Pokoknya serahkan saya. Oh, jelas dong, Bu. Bapak mau kawin sama saya, orang saya lebih cantik dari Ibu. Aduh, aduh. Lebih cantik. Kalau begitu caranya. Bu, ini rumah itu anak ya, Bu. Asal Ibu tahu. Ibu nih mau nyerahkan ini rumah. Ingat ya, Bu. Malam Jumat, ingat, Bu. Mau nyantet. Malam Jumat, ingat, Bu. Saya mau nyantet, saya. Kagak, besoknya malam Sabtu. Besoknya malam Sabtu. Saya akan nanti, Bu. Alah, gembrot. Tapi ya... Kaca bengkak. Lu jangan nunjuk situ, sama aja sama Ibu. Lah, kamu ngatain Ibu kaca bengkak. Boleh duit kok pakai begini-giniin. Emang kamu juga kecil-kecil juga. Apa-apa? Mengikutin bapaknya pakai kumis. Mending kumisnya gede lagi. Lagunya apa? Tembak. Kan itu bukan tembakan. Apa? Gagang itu, tapi gue takut juga ya, bingung gue. Enggak usah lah. Sekarang kamu sudah tenang. Kan tidak ada yang bikin kacau di sini. Iya, tapi kamu juga begitu. Itu piye toh, yo. Emang keturunannya keturunan emaknya begitu. Lihat aja. Udah ngajar aja. Udah pas. Lo memang lo pas, benar. Benar. Gue lagi kawin sama dia, ngejenikannya susah banget jenekinnya. Sekarang anaknya kayak begitu. Ya ilah pakai begini-begini. Memangnya aku ini. Mbak Cina gitu. Iya, tuh. Papanya aja main. Tuh. Sudahlah, Pak. Segala masalah ini gak usah diinget-inget dah. Iya, tapi kan saya sama saudara saya yang jadi gak enak. Kamu gimana sih? Gak enak kan. Anak kecil enak, aja enak. Kok dipakai hati, jangan begitu. Kita gak kan abis. Harus dirawatkan, saya yang dititipkan. Tapi sekarang, kalau memang dia gak mau nurut sama aturan kita, ya lebih baik suruh pergi aja. Ayo, makan di dalam. Bapakmu biar gak makan, gak apa-apa. Enak aja gak makan. Emangnya, gue jadi repot begini. Emangnya kamu tuyul? Masuk cerah, kawin, bubrah. Apa? Bapak itu pelecehan namanya. Apa? Kan cuma 6 kali, Pak. Boros. Masya Allah.